Dek milih loro tak milih penak sik. Lho, lek milih penak sik mau disuntik, lek mau disuntik lorone terus. Nah, maka dia rela disuntik sakit dobel. Pas disuntik lek loro to. Awake sih loro bapak disuntik, sik lorone dobel-dobel lah. Gelem loro dobel-dobel mergo punya keyakinan bahwa dua atau tiga hari nanti dia akan sembuh dan mendapatkan kenikmatannya waras. Nah, itu namanya nasiah semoyo. Ya relot apa rilo dikontani sakit asalkan semoyo ini nanti terjadi kesembuhan. Lu ngono kok gak gelem, wis aku tak lan wae ora usah disuntik. Loro ritek yo ben terus-terusan loro enggak, dia mau disuntik. Itu kalau orang sakit. Begitu pula orang berdagang. Semua pedagang itu mesti berpikir ke depan. Semoyo, ya tak? Mesti berpikir semoyo. Masa berarti ini sakal, kan ya orang. Pulaan dulu, jualan dulu, nanti totalan, baru konangan. Berarti ini. Mesti kangelan sisi. Waktu jaru. Utai para pedagang puluhum sekabian itu jar. Ikuyar kabuna podo podo numpak yar kabuna podo numpak sopo podo mengarungi sopo tujar albiharo ing pira-pira segoro nyabrang laut ditekati nggawa dagangan ya tak karena apa boleh berarti akeh enak kaos ning tanah Jawa regane 10.000 tapi lek digo nyabrang ning Kalimantan payu 50.000 lho. Ngono ae alah sing kontaning Jawa lak wis enggak. Ternyata ditekati nyabrang-nyabrang ditekati, ya to? Dikabari wong kok lek enek anu ning kono petuk wong Dayak kok dipateni lho palane ngono. Dipateni ritek gak apa-apa sing penting dagangan payu sampe ngono lho nekat. Padahal itu semua semoyo. Mengapa kok semoyo-semoyo ditekati? Ya karena menguntungkan. Nek kontan hanya 10.000 ya tapi lek semoyo mendapatkan 50.000 maka dia milih sing semoyo. Mengapa gak milih yang kontan saja? Lombok piro kan? Semua lagi coba udah sih. Tapi apa? Sekiru rong-ewu biasanya kok orang-orang ditongkas oleh sakilo 6.000 milih kontan tak milih sing telung-telung dinongkas. Nah, makanya kontan lebih baik daripada semoyo itu kalau apa ukurannya sama, bobotnya sama, fungsinya juga sama. Fungsinya juga sama. Wayat abunalan podo, wayat abunalan podo payah sapa tujar. Payah fil asfari dalam pura-pura pelungan. Dia bepergian dari Tulungagung ke Jember, ke Banyuwangi, ke Mojokerto, ke Surabaya. Mereka nggawa dagangan. Lek didol ning Tulungagung murah, lek didol ning Surabaya parah. Lek Surabaya iki semoyo, Tulungagung kuwi kontan. Ngono. Dagangan ke Jombang. Wah, Jombang sak kilo 250 rupiah. Tapi lek ning Jakarta payu 20.000. Lah, milih ndi? Didol Jakarta lah didol Jombang. Jakarta kan diitung hitung lah. Paling-paling cara rugi ketambahan biaya transport. Sak kilo 250. 250 iku lek petang ton berarti 1 juta. Sak truk petang ton. Berarti regane 1 juta plus kendaraan ya 1 juta berarti 2 juta. 2 juta diporo 4.000. Ngono. 4.000 kilo. Berarti ketemune piro? 500. Berarti sak kilo 500. 500 rupiah. Wah, ya masih nututi wong ning kono payu 20.000 kok. Lah, dia rela kehilangan 500 rupiah enggak dijual di daerah Jombang. Mergolek ning Jombang mek payu 250, tapi kontan. Tapi lek ning Jakarta payu 20.000. Tapi kan ora kontan. Tegese ora kondang iki kan leren Gowarana sik. Berarti kan isih engkongko. Mengapa kok enggak dijual aja di sini? Enggak usah di Jakarta. Lho, mergo murah. Nah, jadi semoyo itu tidak tentu lebih jelek, kontan itu tidak tentu lebih baik. Wariat Abu Dalan podo payah-payah sopo tujar fil asfarin dalam piro-piro pulungan nak dan kelawan kontan liat jili rohati krono arai buru kepenak krono buru kepenak warib hilan badi keuntungan nasihatan kelawan semoyo karena memburu kenikmatan dan keuntungan yang masih ke depan ngkongko secara kontan dia mau menerima sulit dan mau menerima kulaan dulu. Fa ing kana mongko lamun ana apa asratun 10 fi sanil hali ing dalem keadaan kedua pada waktu yang kedua mendapatkan nilai 10 iku khairon luweh bagus min wakidin tinimbang saking mung siji fil hali sanalika. No. Bil halifah sa'naliko fa'ansip fa'ansip mongko nimbang sopo siro mongko banding no sopo siro ladatat dunia ing nikmatin dunia sing kontan minahaitu mudatuha saking ndinggon mudatuha utawi minahaitu iku saking ndinggon mudatuha utawi mangsane dunia ila mudatil akhirati dibandingno ila mudatil akhirati saking mongsone akhirat. Coba bandingkanlah dari segi waktu aja, enggak usah segi fungsi. Enggak fungsi wis karuan. Fungsine, wah fungsine wong gandeng ning dunya ya bisa mambuntut. Nene ning akhirat wong ganteng-ganteng tenan, itu ora usah dibanding. Saiki soal waktu saja. Soal waktu bandingkan. Waktu di dunia itu berapa tahun, tapi waktu di akhirat itu berapa ribu tahun. Bandingannya jauh sekali. Jauh sekali. Pansip mongko bandingno sapa sira ladzat dunia ing nikmat dunya. Min haitsu muddatuha saking segi mangsane dunya dibandingno ila muddatil akhirat maring masane akhirat. Mergo apa? Fa inna aqsa umril insani mongko sak temene notoke umure menungso iku mi'atu sanatin 100 tahun rata-rata. Walaisa ora ana apa mi'atu sanatin 100 tahun. Ora ana iku asra asyiri. Iku usru usairi. Iku usru usairin. Walaisa ora ana apa 100 tahun iku huwayo si uya huwa. Huwayo. Ya umur walai salan orana apa umur huwa ya umur orana iku as usra usairi usra usairi sak propulwe propulo cilik propulo cilik cilik dibagi 10 min juz'in tinimbang min juz'in saking sebagian min alfi alfi juz'in saking sak jutane bagian minal akhirati saking akhirat. Kemergo apa? Gak banding. Jenenge kata-kata selamanya itu berapa juta tahun. Ora cukup sak juta. Beratus juta tahun, beribu juta tahun. Loh, juta kate juta tahun dibanding karo 100 tahun. Lho ora apa-apane blas. Ngono. Waktu akhirat itu dibagi, dicuil sedikit aja. Lalu dari cuilan, dari cuilan waktu akhirat itu dibagi 1 juta. Dari bagian 1 juta tadi dibagi 10. 10 itu dibagi 10 mana? Itu masih belum selesai. Isih dawa akhirat katimbang apa? 100 tahun ping 100 ping 100 ping 100 ping 100. Ngono. Iku isih akeh akhirat mergo apa? Akhirat iki selawase lawas. Enggak ana enteke lho. Ora ana enteke kok mbok banding. Itu. Mulane fakana umongko kaya-kaya sak temene. Fakana umongko kaya-kaya sak temene umure menungso. Fakana umongko kaya-kaya sak temene kelakuan. Iku taroka ninggal sopong wahidan ing siji. Kaya-kaya kelangan siji tapi liak juga supaya merkoleh sopoman ngalap sopo wong ngalap alfa alfin ing sak juta. Jadi bandingan dunia karo akhirat itu seperti satu banding sak juta. Baliak juga balik supaya ngalap sopo wong maing keuntungan wani hae takang ora ana notok iku mawujud lah kedua ma wala hadalan tegesera ana batasan iku mawujud. Itu dari segi apa? Dari segi mangsane. Durung lek ndek dari mengsi jenise. Wa inna dzara lan namun nangen-nangen sapa wong ningali sapa min haitsu nau'u saking segi jenise, saking segi kelompoke. Ro'a mongko ningali sapa wong. Ningali sapa wong ladzatat duladzati dunya. Ladzati dunya yang pira-pira kenikmatan dunya ditingali mukaddaratan mukaddaratan ingkang penuh budek. Kenikmatan dunya itu masih bercampur dengan kesulitan masubatan tegese kecampuran bi'an wa'il munghisoti kelawan berbagai macam bi'an wa'il munghisoti kelawan piro-piro macam-macamnya kesulitan. Dunia kepenak itu harus ditempuh melalui kesulitan. Kepengen panen ya kudu nandur, kepengen mangan enak ya kudu tumandang. Tapi lah ning akhirat ora. Waladzatul akhirati utai ladzat akhirat. Waladzatul akhirati utai ladzat utai nikmat akhirat iku wairo wairumun risotin iku sofiatun bening jernih. Iku sofiatun jernih bening wairu mukaddaratin ora kecampuran ora kekotoran wairu mukaddaratin ora kecampuran kesulitan. Mulane faizan monggo lamun kaya ngono hitungane kok golato temen-temen wis luput sapa wong dikoli sapa maghrur orang yang tertipu itu sudah salah hitung-hitungan. Fikolihi dalam ucapannya magrur. Ucapan apa? Anakdu khairun minan nasi'ah. Kesimpulan oleh-olehan bahwasanya kontan itu lebih baik daripada semoyo. Kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang salah. Bahada mongkau taiki kesalahannya kesimpulan iku gururun apus-apus. Iku gururun kapusan. Apus-apus mansau hukang utawi nggon pukule gurur iku kabululadzin amin nampa lafal ukara kang kaprah masyhurin kang terkenal utlika kang diucapake napa barang umum mang barang kaprah mang wa uridalan dikarepaken bi kelawan lafal awam mang apa sing dikarepaken khosun perkara kang khusus ngono. Dadi lek rumus kata-kata bahwasanya kontan itu lebih baik daripada semoyo, lebih cepat lebih baik, kata-kata lebih cepat lebih baik itu khusus untuk barang-barang yang nilainya sama. Nilainya sama. Bobotnya sama, fungsinya sama. Maka lebih cepat lebih baik. Tapi kalau cepat hanya dapat kerugian, kalau lambat dapat keuntungan, maka wong waras mesti muni alung alon-alon wae. Ngono to? Alon-alon wae. Muga arep oleh keuntungan. Mulane fagofala mongko banjur lali. Bihi kelawan lafal umum mang sapa sing lali almaghrur wong sing tertipu. Lali sapa? Lali an khususi maknahu saking kekhususan maknane lafal umum. Ya bener wong umum muni lebih cepat lebih baik, tapi ada khusus, ada maksud khusus yang orang lupa bahwa lebih cepat lebih baik itu kalau sama-sama itu tadi. Mulane fa innaman mongko satemene wong kala kang ngucap sapa man ngucap anak du khairun minan nasiah, anak du tae kontane ku khairun luwih bagus minan nasihat timbang saking semoyo, iku arodan ngarepaken sapa wong bihi kelawan anak du khairun minan nasiah, aroda bihi anak tu khairun minan nasiah, aroda bihi khairun, aroda ngarepaken sapa wong bihi kelawan lafal khair, ngarepaken khairun ingkang luwih bagus min nasiatin saking semoyo, ya kang utawi nasiah, ya kang utawi nasiah iku misluhu madani khairon wa ilam yusarih, senajan ora mertelake sapa wong sing ngucap bihi kelawan karpe mau, walaupun ora dijlentrehno ndi-ndi sing luwih cepet kuwi luwih apik, ngono kuwi ora usah dijlentrehno kejaba perkara sing ora cepet luwih nguntungne, maka yang baik adalah leh ora cepet. Lho ngono kuwi ora diomongne ngono kuwi. Ngono dia sakjane ngono ning arang-arang wong ngomong ngono. Mergo umume wong lek ngomong pengin sing cepet. Dadi menguraikan maknanya omongane dhewe iku sok-sok gak telaten. Jadi umume orang mengatakan kontan itu lebih baik daripada semoyo. Nah itu kudu-kudune kudu muni delok-delok. Delok-delok piye? Lek kontan rugi, tapi lek semoyo untung, maka memilih yang semoyo. Nah, wa inda hadza nalikane iki wis lali lek tidak semua kontan lebih baik, ngono. Yafza'u ngagetaken sapa setan, nah setanu setan dikagetno ila qiyasil akhir maring etung-etungan kang liyane. Ini saja dia sudah lupa, isih ditambahi maneh. Apa qiyas akhir itu? Wa huwa ta'i qiyas akhir, timbangan sing liyane iku anal yakina. Anal yakina sak temene barang sing yakin pasti terjadi sekarang ini dunya. Iku khairun luwe bagus minas sakit dinimbang saking barang yang belum tentu. Ya iku umume setan ngunine ngono. Bisiki ning wong kuwi. Alah, mati itu kan belum tentu. Surga itu kan belum pasti. Neraka itu kan belum pasti. Tapi kalau di dunia ini jelas sekarang pasti. Kalau kamu pengen enak ya enak yang sekarang. Kalau pengen sukses ya sukses yang sekarang. Sukses di akhirat itu apa? Itu kan baru kabar saja. Kan mungkin ya mungkin tidak. Kalau mungkin ya mungkin tidak, berarti itu masih meragukan. Tapi kalau hidup yang sekarang di dunia kan yakin. Lu mantepnya itu oleh hapus-hapus. Wis salah mang kontan itu lebih baik daripada semoyo ya. Bisa ditambahi mana? Bahwasanya dunia itu meragukan. Dunia itu meyakinkan, tapi kalau akhirat itu masih meragukan. Tuh, malah tambah nemen salah. Idan lamun kaya mangkono, al-akhiratu utawi akhirat iku sakun masih meragukan. Idan al-akhiratu sakun, akhirat itu meragukan. Kan masih ke depan kan, akhirat kan masih ke depan. Yang namanya ke depan kan belum tentu. Kaya kowe lunga mosok tentu tonggon kan belum tentu. Ibarat orang kita mau ke akhirat, akhirat itu belum tentu ada. Lho ngono bisikane setan iki. Wa hadzal qiyasu ta'iki kiyas. Kias apa? Mempertimbangkan bahwa dunia itu meyakinkan dan akhirat itu meragukan. Iku aksaru luwe ake apane fasad dan rusae minal awali tinimbang saking kias sing awal. Kias sing awal isih mending, sing keliru separo. Separo piye sih? Wala muni dunia ini kontan, akhirat itu semoyo. Bener tak? Bener, memang dunia itu saiki, akhirat itu engko, itu bener. Sing salah sing kedua. Ndindi sing kontan iku luwe apik timbang sing semo. Wa hadzal qiyasu tawi kiki qiyas. Hitungan pertimbangan yang mengatakan, yang menyimpulkan bahwasanya dunia itu meyakinkan, akhirat itu meragukan. Iku aksaru luwe akeh apane fasad dan rusae minal awali tinimbang saking kias kang pertama. Mergopo li anna kila aslaihi batilun. Li anna kila aslaihi krono satemene karo-karone pokok pemikirane kias iku batilun, barang sing ora bener. Ora bener piye? Wong dunya kok meyakinkan, akhirat meragukan, iku salah karo. Mergopo idzil yakinu. Idzil yakinu krana utawi sing jeneng yakin iku khairun luwih bagus. Iku khairun luwih bagus minas sakiti demang saking perkara sing meragukan. Ngono kumangi idza kana tekalane ana apa antarane yakin lan syak. Ana iku mislahu madani, barang sing setingkat. Ngono. Wa illa lamun ora. Lek ora setingkat, ora sepadan, ya fatajiru. Mongko tae wong dagang fitabi ing dalem kangelane tajir iku ala yakine ning ngatasé keyakinan. Duh. Wong dagang ngusungi modale, ngusungi dagangane ngono kuwi. Kangelan apa gampang? Wong dagang isik nglumpukno dagangane, isik golek modal. Kuwi kangelan apa kepenak? Loh, kangelan itu diyakini enggak? Iya, terjadi kok gak diyakini piye? Lah terus batine kuwi mesti apa ora? Lah kan berarti batin iki meragukan ta? Batin itu meragukan, kangelane wis mesti. Mengapa kamu kok milih? Ya, kok milih sing kangelan? Demi untuk memburu sesuatu yang meragukan. Iya tak? Lek dipikir wong dagang kan yo keliru ngitung ngono kuwi. Yo salah ora dagang. Tapi ono dagang kangelan mesti kangelane kok. Badine urung mesti kok. Ndak. Kuwi. Empat tajiru mongko utawi wong dagang pitaabi ing dalam kangelane tajir iku ala yakine ning ngatasé yakin. Wa fi ribhi lan ing dalem. Lan iku ing dalem. Bahwa firib kilan ing dalam batine tajir iku ala saking ing atase ragu-ragu. Wong dagang itu nalika isik kulaan dan berdagang itu kangelan, itu yakin, dan yang batin itu masih meragukan. Ngono ritek bagi si pedagang, dia tetap optimis, dia rela kangelan demi untuk mendapatkan keuntungan yang masih diragukan itu. Lah ya ngono. Lah ngono berarti liru kabeh wong dagang-dagang kuwi. Lah ya enggak, karena apa? Ternyata enggak sama, gitu loh. Ya bener kangelan, total kangelane, lho kan ngono toh. Lek diitung total kangelane kuwi hanya 100.000. Hanya 100.000 bobote. Jadi mulai kangelane, usung-usunge, sewan barange, apa sewan panggonane, itu lah dihitung di total entee 100.000. Tapi batine oleh 1.000.000. Loh. Piye? Yang meyakinkan sekarang ini dia kehilangan 100.000. Tapi yang meragukan akan datang dia dapat 1.000.000. Milendi. He? Milih sing 1.000.000 ta milih sing 100.000? Eh, lek milih sing 1.000.000 sing 100.000 harus dikorbankan. Lho ngono kowe gelem kok. Padahal 100.000 itu jelas-jelas sekarang yakin kecekel ya ta. Lah sing 1.000.000 belum tentu kecekel. Lah mengapa sing 100.000 malah bocolne? Lah itulah namanya karena apa? Yang meragukan itu ternyata jumlahnya lebih besar, yang yakin sekarang ini jumlahnya lebih kecil, maka dia memilih yang jumlahnya lebih besar walaupun masih belum tentu. Wal mutafaqihu utahe wong sing belajar fikih fi jihadihi ing dalem kangelan jihate mutafaqih iku ala yakine ning atase penuh keyakinan wa fi idraki lan ing dalem bisa metuine mutafaqih rutbatal ilmi ing pangkat kepandaian kepinteran iku alasaken ing atase ragu-ragu yo nyatane tetep ditempuh ya ta wong sarjana lulus atau gak lulus itu kan masih belum tentu ta iya pengen jadi sarjana ahli manajemen lulusnya saja belum tentu bayar SPP ini jelas bayar kuliah per semesternya jelas rugi lah gue rugi wong bayar tetapi lah dihitung-hitung masih menguntungkan mengapa ya derajat ilmu itu kan lebih nilainya lebih tinggi daripada derajat uang iya tapi kan belum tentu masih meragukan ya tak meragukan Rita ya harus ditempuh ya isi ngono nekat isi nekat semunogo wasoyadu utai wong kang berburu iku fitaro bibihi ing dalem wirawirine soyad fil muktanisi fil muktanisi ing dalem jaringe fil muktanisi ing dalem jaringe ku ala yakinin ing atase keyakinane wa fi dhofrian ing dalem merkoleh bisa dikelawan buronane ku ala saken ing atase ragu-ragu dia wirawiri fil muktanis di tempat jaringnya itu dia sudah mau memberi umpan sekian keroto sekian daging harganya sekian itu semua diyakini kontan tetapi keuntungan mendapatkan buruan belum tentu wakadha al-hazmu wakadhalan kaya mengkono-mengkono keyakinan al-hazmu tawi kukwe kekarban iku dakbul uqolai jadi perilakune poro-poro wong kang pinter bil itifaki kelawan ketepaan wa kullu dzalika utawa mengkono-mengkono gelem kangelan dhisik iku tarkul yakin ninggal keyakinan bisaki sebab mburu keraguan iya sing diyakini menguntungkan malah ditinggalkan yang meragukan belum tentu terjadi malah diburu ya ta wong mancing itu iya kelangan umpan ya daripada ngenteni oleh iwak umpane kowe panganan lah wis karuan ya tegese wis yakin bisa didapat ya ta tapi ikak iwaknya kan belum tentu didapat ya basangane kuwi besangan jebakane kuwi entek akeh lho tapi enggak apa-apa entek akeh kalau dibanding dengan yang akan datang masih lebih menguntungkan yang akan dari ya, tapi kan masih meragukan. Ya meragukan tapi lah jumlah ya kayak ya ngono panggan. Wong kuwi. Ya kudu sabar to le ya mesti cumuni ngono barat. Balakina tajir. Tetapi ini pedagang iku ya kulo ngucap sapa pedagang. Ilam at-tajir lamun ora dagang sapa ingsun. Bagi itu mongko tetep sapa ingsun iku jaian. Tetep jaian hale wong kang keluwen. Wa agumalan dadi agung apa dorori madorot ingsun. Ngono, iya bener meragukan, tapi kalau saya enggak dagang wah, saya enggak bisa makan nanti. Wah ini tajar tu. Wah ini tajar tu lamun gelem dagang sapa ingsun. Karena mongko ana apa taabi kangelan ingsun, payah ingsun iku kalilan isih setitik hitung-hitungane. Tapi waribhi lan ana apa untung ingsun apa bari ingsun iku kasiron akeh. Kalau saya mau berdagang maka dapat laba banyak sekali. Tapi kalau saya tidak berdagang maka saya akan kelaparan. Lek ngono saya harus berdagang walaupun keuntungan itu belum pasti. Jadi lek sampeyan hitung-hitungan akhirat itu urung mesti. Ya katakanlah urung mesti. Katakanlah urung mesti tapi kan jumlahnya luwih akeh. Iya. Jadi bangku sing ning donya serat-serat ngono ae. Lha ngono kan ya dengan akhirat sing enak. Tapi kan belum tentu, ya belum tentu. Lek soal belum tentu yang namanya ke depan memang belum tentu. Wong dagang ya belum tentu bati, wong nandur belum tentu panen, ya tak? Wong sirsiran belum tentu lek arep dadi bojone. Iya. Wong mancing belum tentu lek oleh iwak. Wong jebak babi belum tentu lek oleh babi. Wong buru manuk belum tentu lek oleh manuk, iya. Belum tentu semua itu, tapi mengapa ditempuh? Iya, karena apa? Ada harapan. Ngono. Wa kadzalika lan kaya-kaya mengkono-mengkono tajir, begitu pula orang yang berdagang. Almaridu ta wong loro iku yasrabu gelem ngombe sapa marid. Adawae obate albasi akang kang-kang ora enak. Alkariha kang ora nyenengi. Wawa hale utawi marit menasifai saking warase kuala saking masih belum tentu. Eh, nari kau kau ngubah apa tapi masih akan nak mari. Eh, belum tentu. Tapi karena itu kamu harapkan, kamu yakini, walaupun sesuatu itu sebenarnya tidak meyakinkan, tapi mergo kamu berharap begitu kuat, maka mangan pil pahit sekalipun kamu ikuti. Mergo apa? Wa min murarati dawai. Saking lan saking pahite obat iku ala yakinene ngatasé keyakinan. Apa yang mendorong dia kuat minum? Walakin yakulu. Tetapi ning ngucap sapa mari wong sing lara mang dararu murarati dawai utawi madarate utawi sengsarane pahite obat. Minum obat pahit itu memang sengsara, tapi kalau ditimbang-timbang semua iku kolilun. Minum pahit itu kolilun, sepele kecil. Bil idofah nalikane dibanding dibanding ilama maring barang akhofu kang kuatir sapa ing sunu ing ma rupane minal marodi saking lara kang parah wal mautilan kematian. Iya tak? Wis di wah diketok ora apa-apa dengkule sing penting urip. Kan ngono tak? Lah itu. Mengapa dia kehilangan kaki, rela kehilangan kaki? Karena dia akan mendapat keuntungan yang lebih besar apa? Hidup. Oh, nek aku gak gelem diamputasi, lah aku malah mati wong engko to brentek penyakitku. Begitu pula orang itu mestinya kalau saya sekarang tidak mau beribadah, wah nanti saya enggak dapat bagian di akhirat. Lah nek yakin ngono, maka kesulitan ibadah di dunia ini menjadi kecil. Bakadzalika mengko kaya mengkono-mengkono wong ragu manut ae sapa wong. iku sakara ragu-ragu sapa man fil akhirati tentang akhirat wajibun mongko iku wajib alaye ngatasi man apa sing wajib bihukmil hazmi kelawan hukume bihukmil hazmi kelawan hukume utawa keputusane karep kang kuat kelawan keputusane karep kang kuat apa sing wajib an yakula apa sing wajib an yakula arep ento ngucap sapa wong wong sing meragukan akhirat berkata bagaimana ayamu sobri utawi piro-piro dinane betahno sengsarane dunya iku kola ilu dikitung setitik itu sesuatu yang kecil sedikit bahwa utawi dinane kesabaran iku muntahal umri notoke umur bil idofati kelawan dibanding ilama maring barang yukolu kang diucapa kenapa ma rupane min amril akhirati saking urusan akhirat no uang sing paham pinter tenan punya tekad yang kuat tenan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sungguh-sungguh maka kesulitan ibadah harus sabar di dunia yang hanya 100-100 tahun itu dibanding dengan di akhirat yang tanpa ada batas maka itu sangat-sangat kecil. Baingkana mongkalamun ono popma barang kila kang duca pake opoma ono fihi ing dalam amril akhirat iku kadiban goroh Pamaya futu mongko ora kelangani enging sunopo ilatana umu kejobu mengena-enaan ayama hayati ing dinane urip ing sun wakot kuntulan temen-temen wis tau ono sopo ing sun iku fil adam ing dalam ora ono minal azali wiwit zaman azali ilal anatu mongko saiki la atanamu ora tau ngeroso nikmat sopo ing sun ngono jadi lek dibanding katakanlah neraka itu belum tentu ada kuwi terus wah geton aku tiwasaku salah getu tiwasaku ora maksiat tiba-tiba ora ana neraka katakanlah neraka itu sesuatu yang belum tentu katakanlah nanti seandainya di akhirat ngono rokoknya rano tenan tapi sakndak-ndak aneh kamu kan sudah siap-siap iya saya gendam diwala iya lah gak anak rokoknya lah anak anak di waktu wis maksiat heh lah ini anak tenan rokok wih di waktu wis maksiat biarlah menghindar heh lah mau menghindari biar wis gak iso wis kaduk tapi seandainya ini lek kowe siap-siap untuk menghindar artinya sejak sekarang gak maksiat dini sumben kok gak ada neraka tenan kan ya ora rugi apa-apa toh apa menganggap rugi ya rugi mergo gak sida maksiat kuwi mau wah ketun aku lah pokok gak maksiat tiwas gak ada neraka lah tapi kan ya wis selamat ya tak wis selamat tapi lek saiki kowe nekat Allah bangane urung mesti ae tak maksiat ae lho. Lah kok ngono lah iya lah iya. Ora enak kok tenan lah nek ora enak. Lah kan sama-sama sesuatu yang enggak bisa ditentukan. Ngono, wae kana lamun ana apa mabaran. Dilakan dikabarake apa mae iku sintukon bener. Fa abqa mongko fa finnari abadal abad. Lulululululul. Fasi bumongko nyono sopo insun. Ani esak temene insun iku bako itu tetep sopo insun. Tetep iku fil adam yang dalam ora ono. Wa ingkana lamun ono apa barang. Nge sing diomong nek mang. Wa ingkana lamun ono apa ma barang sing diomong nek kilakang diucapakan apa ma iku sitkon bener. Paham kau mongko tetap sopo ingsun finari yang dalam rokok abadal abadi selawas-selawas wahada utawi kikin yang rokok abadi ikulayu toku ora dikuatai gak kuat Piye to maksude? Lho. Kowe tak kandhani yo, contoh saiki contoh. Kang, Kang. Kowe lek arep mlebu gotaan nggawa bendul yo. Nggawa bendul ning jero gotaan ana ula ngleweker, tangkeme mangap-mangap. Padahal gotaane dikunci. Nah, kowe nekat. Mesti itu pamane wis rasa bendu-benduan. Terus kowe nekat. Nekat mlebu godaan. Mari ngono delalah pancen ning jero godaan ra nek ulane tenan. Ya lek ngono. Ya lek ngono, lah nek saiki ning jero enek tenan piye? Ning wasis gak nggowo bendu, ya ta? Ya mulane upama kowe tetep nggowo bendu, jur kowe mlebu godaan, kok ternyata ora ana ula tenan. Piye? Rugimu apa? Lah gak rugi ta? Malah gawa bendo ta? Lah nek kan yo ora rugi, wis gawa bendo soal ya. Lah tapi mboten enten ulane. Lho ora ana ulane tapi kok ora gawa bendo. Rezeki wis untung gawa bendo kok. Ngono. Dadi kowe upama ngamal apik, besok ning akhirat dilalah ora enek swarga tenan. Tapi kalau wis untung wis ngamal apik ya ta? Gini ngamal apik aja dilem wong akeh kowe bisa. Dadi bang kowe dadi penjahat. Alah, swarga urung mesti ae tak dadi penjahat wae. Piye? Nah, itu jenenge hitung-hitungan antara syak dan yakin itu tadi. Walaupun sesuatu itu tidak meyakinkan, tapi kalau bahayanya begitu besar, maka sampean harus berusaha menghindari. Ngono to? Anu lho Pak, saestu lho Pak. Yang niku lek kekatan mangan kacang-kacangan niku niku teng sikil saged abuh jenenge asam urat niku mungkin mboten saged mapa lho sampean saged lumpuh dadakan lho Pak. Kemudian diweden-wedeni. Sampeyan mengke lek kakan mangan kacang-kacangan ngoten, mengke Pak Etole niku mboten saged tangi lho Pak. Ngono ala wis ora wani-wani tenan kowe. Iya tak? Padahal itu belum tentu, itu hanya mitos saja. Jadi dibanding karo lorone Pak Etole gak tangi, dibanding karo ngempet ora mangan kacang, itu kecil. Gak mangan kacang ora apa-apa, gak mangan kacang. Sebenarnya kan Pak Etole tegang terus kan. Lah itu. Maka mesti padahal itu belum tentu itu. Wali hada lan krana iki sesuatu yang tidak tentu. Qala dawu sapa aliun sayyidina ali karomallahu wajha libadil mulhidina maring setengah wong kafir kang mulhid. Piye? Ingkana makul tuhu hakon fakot takolasta watakolasna wa ingkana makul nahu hakon fakot takolasna wahalakta. Yo madad saiki umpamane jadi saya dinaling ini akhir agama Islam itu percaya meyakini bahwa di akhirat nanti itu ada neraka, maka sejak sekarang harus siap-siap supaya tidak masuk neraka. Ngono to? Lah wong kafir lah ora ngandel. Paling kowe goroh, paling kowe ngapusi. Ya wis. Bolehlah kamu saya kamu tuduh ngapusi. Tapi coba kamu angen-angen. Apabila apa yang saya katakan ini sesuatu yang benar, bahwasanya di akhirat nanti ada neraka, betul-betul ada neraka, lalu ternyata kita juga sudah siap tidak melakukan maksiat dan kita sudah berbuat yang baik, delalah apa yang saya katakan itu benar adanya, lalu ada neraka betul, piye nasibe? Selamat gak? Selamat. Nah, upomo. Lah saiki upomo. Sampean muni, "Wala aku ora percaya. Ora enek neraka." Ngono. "Aku ora percaya. Aku ora percaya enek neraka. Nek ngono aku tak maksiat ae." Ya, sudahlah. Kalau kata-kata kamu itu benar, bahwa neraka itu tidak ada. Nah, maka apa? Sampean gesek kualik. Sayyidina Ali mengatakan bahwa neraka itu ada, gitu loh ya. Nah, orang kafir mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Nah, dari Sayyidina Ali, weh, saiki lek sing goroh ki aku, kowe sing bener. Kowe sing bener. Begini bener piye? Neraka iku gak enak tenan, ngono lho. Sayyidina Ali mengatakan neraka enak, wong kafir mengatakan neraka gak enak. Sayyidina Ali rugi apa? Sayyidina Ali kadung taat, rugi gak? Ora rugi, rusak gak? Ora rusak wong panjenengan ora enak neraka. Saiki diwalek. Diwalek. Sayyidina Ali ngomong neraka ki enak. Wong kafir ngomong neraka gak enak. Sayyidina Ali taat. Wong kafir ora taat. Keri-keri jauhi sadane Sayyidina Ali bener. Sayyidina Ali rusak gak? Enggak rusak, selamat wong wis taat. Lah wong kafir piye? Rusak. Lah dari situ maka kedua posisi kaya apapun Sayyidina Ali selalu selamat. Ya. Selalu selamat. Nah, itulah makanya kita jangan mudah terpancing soal yakin dan yang meragukan itu dari sisi belum tentu atau menentukan. Kita lihat orang itu harus meyakinkan sesuatu yang untuk selamat ke depan. Dan wa ma qala hadza an syakkin minhu fil akhirah. Wa ma qala lan ora dawuh sapa Sayyidina Ali hadza ngiki ki dawuh. Ora dawuh ala syakkin ing atase ragu-ragu minhu saking Sayyidina Ali fil akhirati tentang akhirat. Ya ora. Ora kok berarti Sayyidina Ali meragukan akhirat, enggak, cuma itu itung etungan. Podo-podo wong gelem ngindari maksiat. Ngono lek wis ngindari maksiat. Soal bungkun rokok ki enek tenan apa ora, apa jaring kok, lha ngono to. Sing penting wis jaga-jaga. Wa ing kana senajan nimang walakin kalama tetapi ning dawuh sapa Sayyidina Ali dawuh al-mulhidah ing wong sing angas sing kafir ora percaya akhirat oleh dawuh ala qadri aklihi miturut ing atase ukuran akale mulhid wong sing ora percaya akhirat mang wa bayana lan meretake sapa Sayyidina Ali lan maring mulhid ana usah temene kelakuan iku anna usah temene kelakuan wa ilam yakun senajan ora ana sapa mulhid iku mutayakinan wong sing yakin ning bahwa mongko tayu wong mulhid wong sing ora percaya akhirat iku maghrurun kebujuk karo etung-etungane itung-itungane dhewe wa ammal aslu tsani min kalamihi wa huwa annal akhirata syakun bahwa aidon khata'un badzalika yakinun indal mu'minin. Al-Fatihah.